Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak muda, anak gaul, apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda, yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri teladan yang baik. Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang gaul, tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman. Sehingga bisa beramal kelak. Anak muda gaul, beginikah sebuah kebebasan? Tetapi kebebasan yang menjerumuskan nantinya, terutama tatkala tua, dalam keadaan su'ul khatimah. Apa maksud saya? Di kala muda tidak diisi dengan ibadah, menuntut ilmu, kebiasaan-kebiasaan baik, itu akan Anda warisi tatkala tua nantinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababak qabla haramik. Waktu mudamu sebelum masa tua. Karena masa tua adalah gambaran dari masa muda yang gaul, wahai anak muda. Anak muda, ketahui bahwasanya kalau sudah tua, susah untuk berubah. Karena orang bisa, karena biasa. Biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu. Pergi ke masjid. Berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul, gaullah dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang Anda bisa membelinya, Anda bisa mencontohnya, atau minimal Anda akan mencium bau wangi darinya. Yaitu minimal Anda akan melihat hanya hal-hal yang baik. Adapun gaul anak muda yang menyimpang dengan tato, dengan anting, dengan kalung untuk laki-laki tentunya, dengan free sex, sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya dunia akhirat. Anak muda, ketahui baik-baik, mungkin tatkala kita gaul dalam pergaulan yang salah, saat itu mati menjemput kita. Saat itu malaikat maut di atas kepala kita. Tidak takutkah Anda tatkala masa muda digunakan untuk hal-hal yang diharamkan? Anak muda, ketahuilah bahwasanya beramal ibadah tatkala tua tidak akan sama dengan beramal ibadah tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Menghafal tidak akan sama dikala muda, dikala tua. Jangan pernah ada kata-kata, ntar aja deh, kalau udah tua. Tak tahunya sebelum tua, sudah mati duluan dalam keadaan maksiat. Anak muda, gaullah dengan pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.